selalu di sini, bebas mengusik hati. Walau dia telah pergi tinggalkanku, setiap aku terjaga hingga pejamkan mata. Bayangnya selalu ada di benakku. Pejamkan mata.